ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan pembahasan kita dan kajian kita, yaitu membaca dan menjelaskan tentang kitab Tadmuriyah. Pembahasan kita masih berkisar tentang berbagai pendapat-pendapat sekte-sekte di luar Ahlussunnah Jamaah di dalam tiga bab. Itu bab apa? Asma' sifat, masail iman, pembahasan berhubungan dengan iman, dan pembahasan berhubungan dengan al-qadar. Baik, setelah berlalu berbagai sekte di antara Jahmiyah, kemudian al-Kullabiyah wal-Asyairah hingga Sufiyah, di mana tiga perkara ini saling berkaitan dan mereka berbeda-beda sisi kekuatan dan kelemahan mereka dalam kebenaran mereka dalam memahami tiga pembahasan tersebut. Telah berlalu kita jelaskan, Syekh Islam juga menjelaskan tentang siapa yang paling jauh dari kebenaran dan siapa yang lebih mendekati kebenaran dari sekte-sekte tersebut. Berikutnya beliau akan berbicara tentang Mu'tazilah. Wa ammal mu'tazilatu fahum yanfuna sifat. Adapun orang Mu'tazilah menafikan semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, dan nama-nama tersebut bagi mereka tidak menunjukkan arti dan makna atau sifat. Kenapa kata mereka? Karena kalau kita meyakini bahwa nama-nama itu menunjukkan tentang sifat atau makna, berarti kita meyakini banyak Tuhan. Ada Tuhan Rahim, ada Tuhan Rahman, ada Tuhan Karim, ada Tuhan Azim, ada Tuhan Ghafur, dan seterusnya. Jadi tatkala kalau kita tetapkan setiap nama memiliki sifat, sehingga mereka memahami berarti setiap nama memiliki zat tersendiri. Oleh sebab itu, mereka meyakini bahwa nama-nama Allah tidak menunjukkan sifatnya atau mengandung makna, agar nama tersebut menunjukkan satu zat. Jika kita panggil Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ghafur, Rahim, Azizun, ya, Hakim, itu Allah yang dimaksud kata mereka. Tapi kalau kita kan dia punya sifat, nanti nama-nama itu berarti berbeda-beda nanti zatnya. Berarti kita yalzam minhu, dalam bahasa mereka ta'adudil kudama. Ta'adudil kudama maksud mereka berbilang-bilangnya Tuhan, tidak satu berarti. Lalu jawaban untuk syubhat mereka ini dalam garis sifat apa? Ini sebetulnya sudah sering kita jelaskan dalam majlis-majlis yang memang tidak nyambung ya, karena kita membahas ini per tahun. Pertama, kita kemarin sudah sebutkan satu kaidah bagi orang yang mengingkari sifat Allah. Apa kaidahnya? Al-qawlu fi sifat ka qawlu fi dzat. Taib. Ada kaidah yang juga jawaban atas subhat Mu'tazilah ini. Dia mengatakan kalau kita yakini nama-nama itu menunjukkan sifat, berarti berbilangnya zat. Kaidah ini ada dua. Ungkapan oleh ulama kita maksudnya sama. Bahwa alamiah la tunafi. Jadi maksudnya nama-nama itu walaupun berbeda-beda tidak menafikan tentang sifat. Atau bahasa yang tepatnya, kaidah yang murah adalah dilalatul asma ala dzat mutaradifah. Wa dilalatul asma ala sifat mutabayyinah. Ya. Atau al-alamiyah la tunafi al-ma'rifah. Maksudnya gimana Ustaz? Nama Allah Subhanahu wa taala bila menunjukkan tentang zat, nama itu mutaradifah. Maka Rahim, Ar-Rahman, Al-Karim, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin, semuanya menunjukkan satu zat, itu namanya mutaradifah. Dalam bahasa Arab muradif itu apa artinya? Al-alfad mutaradifah, maksudnya apa itu? Kalimatnya berbeda, maknanya menunjukkan makna yang sama. Jadi ketika ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, maksudnya Allah. Itu dilalah ala asma, ala zat. Tetapi bila kita dilalatul asma ala sifat, itu mutabayyina. Apa maksudnya mutabayyina? Berbeda. Maka kita memanggil Rahman tidak sama maknanya dengan kita memanggil Rahim. Tidak sama maknanya dengan kita memanggil Rahman ya Rahim, tidak sama maknanya memanggil Al-Karim, Al-Aziz. Maka kita ketika memohon ampun, kita panggil nama Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, ighfirli, ya Tawwab, tub alayya. Ketika memohon pertolongan, kita mohon ya Matin, ya Qawi, ya Aziz. Karena bertawassul sesuai dengan nama-nama Allah yang menunjukkan tentang kandungan doa kita. Itu yang disebut tawassul dengan nama Allah yang mulia tadi. Jadi kalau Aziz menunjukkan sifat izzah, Karim menunjukkan sifat al-karam, Al-Hakim menunjukkan sifat al-hikmah. Jadi beda maknanya. Jadi kalau dilatul asma terhadap sifat mutabayyina, beda-beda. Al-Karim maknanya menunjukkan al-karam, Ar-Rahim menunjukkan tentang ar-Rahmah, Al-Ghafur menunjukkan tentang sifat al-Ghufran, al-Maghfirah. Kemudian Al-Aziz, Al-Izzah. Al-Qawi menunjukkan sifat Al-Quwa. Al-Sami' menunjukkan sifat Al-Sama'. Al-Basir menunjukkan sifat Al-Basar. Beda-beda dia. Mutabayyinah. Kalau dalil asma, dilalatul asma kepada sifat. Tapi kalau dilalatul asma al-zat, mutaradifah. Kalau yang dimaksud penunjukan nama kepada zat itu, zatnya satu. Rahim, Karim, tidak beda antara zat Karim dengan Ar-Rahim, Ghafur, Aziz, Matin. Tetap tujuannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu mutaradifah namanya. Kalau orang Mu'tazilah tadi melazimkan kalau kita meyakini Allah punya sifat, menjadi dia memiliki banyak zat. Nah, ini juga bantahan bagi kita, bantahan kepada mereka, kita jelaskan. Tidak mesti sebuah zat itu memiliki sifat berbeda-beda, zatnya terpecah-pecah, terbagi-bagi. Tidak mesti. Karena zat yang satu bisa memiliki sifat yang banyak. Jangankan Allah, makhluk saja zatnya satu bisa memiliki sifat yang banyak. Contoh manusia, si Ahmad, dia banyak sifat. Ketawa, nangis, sedih, marah, berjalan, makan, tidur, ngantuk, semuanya itu sifat. Apakah setiap sifat tadi memiliki zat tersendiri? Tidak, zatnya satu. Nah, di sini terbantahkan omongan mereka tadi dengan tiga kaidah. Pertama, al-qaulu fi sifat, al-qaulu fi zat, di mana kamu meyakini Allah itu punya zat tidak seperti zat makhluk, demikian pula kita meyakini Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Jawaban kedua, kaidahnya apa tadi? Dilalatul asma ala zat mutaradifa wa dilalatul asma ala sifat mutabayyina. Karena beda-beda sifat ditunjukkan oleh nama-nama Allah, tapi zat yang dimaksud satu. Yang memiliki sifat izzah, ya Allah. Yang memiliki sifat al-karam, ya Allah. Al-maghfirah, ya Allah. Ar-rahmah, ya Allah juga. Al-quwah, sifatnya semua kembali kepada Allah, zat yang satu. Walaupun namanya berbeda, menunjukkan sifat yang berbeda dari sisi maknanya. Tapi kalau yang dimaksud zat, maka nama tadi menjadi mutaradifah. Seseorang bisa saja punya nama yang banyak. Contoh, si Ahmad, nama Ahmad. Anaknya Zaid disebut Abu Zaid. Ya, ayahnya si Midun disebut anak si Midun. Pemainnya. Ya, istrinya Ma Fatimah disebut suami Fatimah. Zatnya satu itu. Tapi namanya beda-beda kan? Al-Quran juga begikian. Al-Quran itu banyak berbeda-beda atau satu? Satu disebut apa Al-Quran, nama-nama Al-Quran? Al-Kitab, Al-Furqan, An-Nur, Al-Zikir, banyak sekali namanya. Maka ini terbantahkan syubhat mereka mengatakan kalau kita meyakini banyak sifat bagi Allah, kalau meyakini nama-nama menunjukkan sifat, kita meyakini banyak Tuhan. Ini adalah hanya sebuah syubhat yang mereka lontarkan untuk membela keyakinan mereka. Baik. Tetapi mereka yukaribuna qaul jaham. Orang-orang Mu'tazilah ini dekat dalam bab ini kepada madhab Jaham bin Shafwan. Dekat. Lakinnahum yanfuna qadar. Nah, beda. Kalau Jaham bin Shafwan tadi madhabnya apa dalam babul qadar? Apa babul Jaham? Madhab Jaham dalam iman bil qadar apa? Jabriyah. Mu'tazilah apa madhabnya? Qadariyah, berseberangan dengan Jahmiyah. Berseberangan dengan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah mengatakan makhluk ini majbur, tidak punya pilihan, tidak punya irada, tidak punya masyiah, dan mengatakan semua perbuatan makhluk perbuatan Allah. Nah, akhirnya ini yang kita maksud kemarin itu bermuara kepada akidah wahdatul wujud atau akidah wahdatul adyan. Jadi menurut mereka Allah yang melakukan semuanya. Kalau Allah melakukan semua, perbuatan itu tidak menjadi dosa bagi makhluk tadi. Makanya orang-orang sufi pun sebagai sufi yang ekstrim ya, bukan cuma sufi yang meyakini seperti ini, ketika mereka melakukan maksiat, bagi mereka, mereka taat kepada Allah, kata mereka. Jadi jika saya berbuat maksiat, saya taat kepada perintah Allah kauniyah. Jika saya berbuat taat, maka saya taat kepada perintah Allah syariah, katanya. Jadi semua kata mereka itu adalah perintah Allah sebetulnya. Di sini nanti ketika ada madhab sufi yang gulat, yang ekstrim itu menyatakan iblis itu sebetulnya lebih bertauhid daripada Adam. Dan ini pula yang diyakini orang Jahmiyah. Jadi kalau kita bahas ini panjang masalahnya, kayak saling berkait sebetulnya. Ya. Di antara orang seorang di Indonesia ini juga pernah meyakini hal itu. Iblis itu lebih bertauhid katanya daripada Adam. Karena saking bertauhidnya dia enggak mau sujud pada Adam katanya. Kalau antum enggak belajar akidah, ya gampang aja dirobohkan iman antum oleh dia. Dikatakan kok salah. Iblis itu justru karena membela tauhid dia itu. Enggak mau sujud sama Adam, pengennya sama Allah saja katanya. Gimana jawaban antum? Hah. Gimana jawabnya? Nah, gimana jawabnya? Berarti antum gak bisa jawab, udah berarti antum kalah dengan subhat mereka. Nyerah antum dong. Gimana jawabnya? Hah? Ini kalau datang orang liberal ngatain sama antum, iblis atau sufi yang gulat, ya, yang ekstrim, mereka katakan demikian, apa jawaban antum? Iblis itu adalah orang yang paling bertauhid katanya. Maka dia enggak mau sujud sama selain Allah katanya. Nah, apa jawabannya? Enggak tahu. Perintah Allah sujud kepada iblis bukan berarti yang dimaksud di situ kedurhakaannya kepada Allah tidak mentaati perintah Allah. Itu yang pertama. Dan sujudnya iblis kepada Adam tidak mesti merupakan sebuah ibadah. Maka disebutkan dalam tafsir oleh ulama itu sujud apa? Litakrim, memuliakan, menghormati. Nanti ada pembahasan halal oleh syar' man kalama oleh syar' lana oleh lisa syar' lana, itu disebutkan pembahasan ini oleh ulama. Dia durhaka ke perintah Allah kalau dia taat sujudnya kepada Adam itu atas perintah siapa? Perintah Allah. Berarti tidak akan bertentangan antara perintah Allah melarang berbuat syirik dan perintah Allah sujud kepada. Sekarang kita sholat arah mana? Apa berarti kita menyembah Ka'bah? Hah? Tidak menyembah Ka'bah, kita arah yang arah kita sujudnya sama siapa? Sama Allah. Tapi Allah perintahkan kita sujud arah Ka'bah. Karena mentauhidkan Allah itu dari sisi perintahnya. Ikuti perintah Allah. Dan perintah Allah sujud iblis kepada Adam tidak mengurangi tauhid kepada Allah. Kalau dia bertauhid, tentu dia taati perintah Allah itu, mengesahkan Allah dalam perintah. Nah, kalau kita enggak belajar, ya, ketika ada syubhat-syubhat begitu, antum kelimpungan gimana cara menyelamatkan diri. Karena mereka-mereka orang-orang yang ya diberi ujian oleh Allah untuk kita itu, mereka jadi fitnah bagi kita, ujian buat kita. Cerdas-cerdas mereka dalam membalik-balikkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi Mu'tazilah ini menafikan qadar. Dengan alasan apa? Kalau Allah telah mentakdirkan perbuatan kekufuran dan maksiat pada makhluk, berarti Allah itu zalim katanya. Berarti Allah itu zalim katanya. Jadi akhirnya kata mereka, makhluk ini berbuat sekehendak hatinya, enggak ada ditakdirkan Allah. Di luar takdir Allah. Karena Allah kalau takdirkan dia berbuat maksiat, berarti Allah mengazab sesuatu yang telah Allah takdirkan. Yang Allah memang sudah takdirkan mereka menjadi maksiat, kenapa diazab lagi? Berarti Allah zalim katanya. Nah, gimana jawabannya? Hah? Gimana jawabannya? Tidak ada pertentangan antara takdir itu dengan masalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaidah-kaidah qadar yang kita sebutkan tadi malam ya, bagaimana meyakininya itu perlu dipahami. Jadi Allah menyuruh berbuat taat, Allah menyuruh buat orang beriman, itu sudah diberi fasilitas yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tidak bisa berhujjah dengan qadar. Kamu tahunya kamu ditakdirkan orang tidak beriman lewat mananya? Gitu. Dan kalau kamu pilih takdir yang buruk, berarti akibatnya juga buruk. Kalau kamu pilih jadi takdir orang tidak sholat. Dan takdir itu apa kita sebutkan? Rahasia Allah. Tidak ada seorang pun tahu apa yang takdir Allah buat dia. Maka ketika orang-orang musyrikin berhujah dengan takdir seperti ini, lau syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai. Kan orang miskin berhujah dengan takdir itu. Kalau Allah kehendaki, sungguh kami tidak akan berbuat syirik. Demikian pula orang-orang tua kami, kami tidak akan mengharuskan sesuatu. Ini kan kehendak Allah, kata mereka. Maka Allah bantah hujah mereka. Qul hal innakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kamu punya ilmu tentang itu? Coba buktikan. Kalau memang Allah buktikan itu untuk kamu, takdirkan. Di mana kamu tahu? Iya tabi'una illa dhanna. Itu hanya sekadar yang kalian ikuti apa? Prasangka. Jadi tidak ada satu pun syubhat yang dikemukakan oleh orang musyrikin atau orang munafikin atau orang-orang Alkitab dalam Quran, jadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang kamu tahu? Ketika orang muslim mengatakan lau syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harunna min syai'. berhujjah dan qadar. Lalu Allah tanya mereka, kamu tahunya di mana hal itu? Karena hujjah yang kita ketahui adalah hujjah dalam perintah syar'i, irada syar'iyah, karena Allah turunkan kepada para anbiya. Nah, adapun masalah irada kauniyah, rahasia Allah dari Lauh Mahfuz, tidak ada seorang pun yang tahu apa nasibnya di akhir, tidak ada. Kita ini diwajibkan mengikuti perintah yang Allah wahyukan kepada Rasul. Maka disuruh kita berusaha, disuruh kita belajar menyelamatkan diri dari api neraka. Dijelaskan bahaya api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha. Ya. Baik. Jadi mereka menafikan qadar dengan alasan karena mereka mengatakan jika Allah sudah mentakdirkan sesuatu untuk makhluk berbuat maksiat lalu Allah azab, berarti Allah zalim. Kita katakan Allah mentakdirkan itu bukan karena zalim. Allah mentakdirkan itu karena Allah tahu bila orang ini diajak tidak akan beriman, maka Allah takdir sesuai dengan kesempurnaan ilmunya. Itu yang kemarin kaidah yang kita katakan. Beriman kepada takdir buruk itu kunci-kuncinya di situ. Kalau antum enggak paham kaidah-kaidah yang kita sebutkan malam tadi, maka antum enggak akan mampu menjelaskan pembahasan dan syubhat-syubhat mereka yang mengingkari takdir baik dan buruk itu atau jabriyah. Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah itu membebankan sesuatu kepada makhluk di luar kehendak mereka, kenapa Allah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? La yukallifun nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan apa namanya? Ini sebetulnya ayat ini apa namanya? Bantahan untuk jabriyah juga qadariyah. Allah tidak pernah membebankan kepada makhluk sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Tapi makhluk ini pun berjalan di bawah takdir Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Tetapi di dalam mengimani takdir itu, ini rahasianya takdir tadi, kemarin sudah banyak kita sebutkan. Maka yang wajib kita ikuti adalah perintah irada syariah Allah, melawan takdir kauni dengan itu. Sebenarnya dalam kisah yang sering kita sebutkan, dua kisah. Ini sudah sering kita sebutkan di masjid ini kalau enggak salah. Kisahnya Umar bin Khattab, dua kisah. Yang pertama kisahnya ketika dia mau mengambil kunci Baitul Maqdis, setelah Baitul Maqdis ditaklukkan di Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid dan para sahabat berjuang di Syam. Di tengah perjalanan mau ke sana terjadi wabah penyakit menular di negeri Syam. Akhirnya Umar bin Khattab bermusyawarah dengan sahabat karena Abdurrahman bin Auf yang mengetahui tentang hadis larangan masuk kepada negeri yang tersebar penyakit wabah itu tidak berada di tempat, sehingga Umar bin Khattab bermusyawarah dengan sahabat, gimana pendapat antum semua, kita lanjutkan perjalanan kita atau kita tunggu sampai berhenti wabah di Syam? Dalam kesimpulan Amlumun mengatakan kita tunggu sampai reda, sampai wabah berhenti di Syam, baru kita datang melanjutkan perjalanan kita ke Syam. Kita datang ke Syam. Ada sahabat yang berkata, atafiru min qadarillah ya mu'minin, apakah engkau lari dari takdir Allah hai mu'minin? Apa jawaban Umar Khattab? Naam, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Iya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Ya begitu. Kalau lapar, takdir kelapar Allah, ya cari takdir yang lebih baik. Apa? Makan. Haus, ya minum. Bagaimana usaha kita dalam hal dunia? Ya. Kalau mau pipis, udah ya bawa ke toilet. Jangan bilang, kalau pipis ini mau terbuang hilang sendiri, enggak bisa. Karena segala sesuatu yang malam tadi sudah kita jelaskan, ada hubungannya sebab akibat yang Allah ciptakan. Kalau antum enggak makan, ya lapar. Kan gitu. Kalau enggak minum, ya haus. Itu sebab akibat yang ada di alam ini. Tapi kadang-kadang sebab akibat itu pun tidak berlaku jika Allah kehendaki. Betul. Seperti terjadi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Biasanya kalau dilemparkan ke dalam api orang itu terbakar. Nabi Ibrahim tidak terbakar karena Allah cabut. Nah, tidak berlaku sebab akibat saat itu. Sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ketika Nabi Musa masuk di tengah lautan, nyebrang, lautan beku, Biasa kalau masuk lautan tenggelam. Nah, begitu pula dalam keadaan-keadaan dunia ini, kalau Allah tidak kehendaki, kita juga tidak bisa berhasil. Walaupun sehebat apapun sebab yang telah kita lakukan, sebaik apapun. Nah, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kalau bodoh ya belajar. Ya pindah dari takdir Allah kepada takdir yang lebih baik. Sakit berobat. Nah. Kemudian ya, Amirul Mukminin beri contoh bagaimana kalau salah seorang kalian mengembalakan ternaknya di padang rumput yang sudah kering kerontang, enggak ada rumputnya. Apakah kalian mencari padang rumput yang subur atau tetap di situ? Hah? Gimana itu? Secara fitrah dan akal orang tadi pasti akan mencari apa? Padang rumput yang bisa, yang ada rumputnya, yang bisa memberi, yang ternaknya bisa makan di situ. Kisah kedua, walaupun sebagian ulama mendoakan kisah ini, terjadinya seseorang di masa Umar Khattab mencuri. Setelah dalam keputusan hakim syureh atau qadi yang ada di masa Amir Mukminin memutuskan agar tangannya dipotong tangannya karena terbukti mencuri dan ukuran mencurinya sesuai dengan nisab yang ditentukan dalam syariat Islam, maka kesimpulan hukum bagi dia dipotong tangannya. Ketika Amir Mukminin Umar Khattab mau melaksanakan hukum itu, orang ini bicara berhujah dengan takdir. Malam ya Amirul Mukminin, ini serak tu bika darilah. Dia katakan, tunggu wahai Amirul Mukminin, saya ini mencuri karena takdir Allah. Ini alasannya, saya mencarikan karena takdir Allah. Sudah ditakdirkan Allah saya ini mencuri. Lalu Amirul Mukminin menjawab, kami pun memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Ya, kamu ditakdirkan mencuri, lalu Allah mentakdir kami untuk memotong tanganmu. Jadi kalau orang berhujah dengan kadar, dengan takdir Allah, juga berhujah dengan takdir Allah dalam hukumnya. Ketika umpamanya ya, orang-orang yang gak mau sholat, kalau kita jewer telinganya, marah dia umpamanya. Kita bilang, ini juga takdir Allah. Saya jewer, kenapa kamu marah? Dan banyak orang berhujah dengan takdir umpamanya. Sudah takdir Allah begitu. Tapi kalau dia diberi asaran takdir, gak nerima dia. Ya, mamanya ditonjok kepalanya gitu ya. Maaf, itu takdir Allah. Mau enggak nerima dia? Hah? Nah. Memang takdir ini suatu hal yang ajib dalam membahasnya gitu loh. Kan ajib. Ada yang mungkin untuk kita bahas, ada yang tidak mungkin untuk kita bahas ya. Kalau tidak diizinkan Allah ya tidak, itu rahasia Allah. Ada orang sudah berusaha berobat kemana-mana enggak sembuh-sembuh. Ada orang makan Panadol sekali aja pusing kepalanya semang sembuh. Takdir Allah beda-beda. Tapi semuanya itu di balik itu sebenarnya kita katakan ada apa? Hikmahnya. Kemudian jadi orang Qadariyah ini, Mu'tazilah Qadariyah dalam mazhabnya dalam qadar. Sehingga mereka mengazimkan, membesarkan, mengagukan masalah perintah dan nahi. Kenapa? Karena mereka mengagungkan amr syar'i. Kalau Jahmiyah dan orang yang Jabriyah itu tidak mengagungkan perintah syarak. Kalau orang Qadariyah mengagungkan perintah syar'i. Nah, ini disebutkan di sini. Lakinnahum yumfuna qadar wa hum in azamu al-amra wal wa'id wal wa'a wal wa'id. Ya, mereka mengagungkan masalah perintah dan larangan dalam agama, janjian baik dan buruk, mereka takut. Wa ghalu fihi, mereka pun berlebih-lebihan sehingga orang Mu'tazilah dalam babul iman mengambil mazhabnya orang Khawarij. Nah, kan tiga bab tadi, qadar dan iman. Sehingga menurut mereka orang melakukan dosa besar, menurut orang Mu'tazilah itu nama dan hukumnya beda dari apa yang diterangkan oleh sunnah wal jamaah. Kata mereka, orang melakukan dosa besar di dunia ini, yakhruju minal Islam walam yadkhul fil kufur fi manzila baina manzilatain. Orang yang melakukan dosa bagi orang Mu'tazilah di dunia ini, dosa besar, telah keluar dari Islam tapi belum masuk ke dalam kekafiran. Jadi saat berada di satu posisi antara dua posisi tadi, antara iman dan kufur. Perkataannya awal yang mengatakannya Wasil bin Atha, murid dari Hasan Basri At-Tabi'i, di Masjid Kufa, ketika dia tanya dengan afal musyrikin dan pelaku dosa besar, dia memberikan jawaban di hadapan Hasan Basri langsung. Setelah itu dia mengembangkan teorinya dia ini dan memisah dari majlis Hasan Al-Basri, seorang tabi'i murid Ibnu Mas'ud ini. Akhirnya Hasan Basri memberikan nama kepada mereka, i'tazalana Wasil. Wasil telah berpisah, mengucilkan diri dari kita. Dari situ dinamakan mereka dengan Mu'tazilah. Saat itu yang pertama keluar pendapatnya tentang pelaku dosa besar tadi. Kemudian orang Mu'tazilah itu bagi para pelaku dosa besar, bagi dia di dunia keluar dari iman belum masuk ke kafir, di manzilah baina manzilatain, di akhirat mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Kenapa? Karena menurut mereka, mereka ada memiliki sebuah usul namanya infazul wa'id. Allah sudah berjanji mengancam orang makan riba, berzina, mencuri, dan maksiat-maksiat lainnya diancam dengan neraka. Maka Allah mesti harus mengazab mereka dengan neraka. Kalau Allah tidak mengazab mereka dalam neraka, berarti Allah tidak menepati janji. Itu namanya infazul wa'id. Paham? Kalau Allah mengampuni mereka, berarti Allah tidak menepati janji. Dan Allah sudah mengancam orang pezina, pemabuk, ya, makan riba, tempatnya dalam neraka. Sekarang kalau Allah tidak masuk ke neraka, betul Allah sudah mengingkari janjinya. Inna Allah la yakhliful mi'ad, kata mereka juga, berujar dengan Al-Quran. Maka dari kemalam-kemarin kami sudah katakan, semua halul batil itu mempunyai hud. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Gimana jawabannya itu? Menepati janji ada dua, janjian buruk dan janjian baik. Janjian baik bila tidak ditepati itu namanya bohong dusta, iya. Tetapi kalau janjian buruk, ancaman azab tidak jadi dilaksanakan, itu namanya apa namanya? Karom, memaafkan, kemuliaan itu bagi seseorang tadi. Maka Allah berhak memaafkan hambanya. Maka itu tidak mengurangi keadilan Allah di situ. Oleh sebab itulah Allah sebutkan, selain dosa syirik, Allah akan ampuni. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain syirik. Allah berhak memberi ampun. Tapi Allah sudah janjikan masuk surga, enggak masuk surga. Itu lebih beda lagi. Bahkan kalau seandainya kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang ayah mengatakan kepada anaknya, kalau kamu tidak dapat nilai baik, kamu tidak saya bawa jalan-jalan, liburan umpamanya. Lalu tahu memang anaknya tidak dapat nilai bagus, namun akhirnya juga dibawa oleh orang tuanya ikut liburan, gimana? Sifat seperti ini apakah buruk atau baik? Pada makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya. Maka di antara nama Allah At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, tidak menyalahi keadilan Allah, tidak berbuat zalim, tidak berdusta Allah dalam janjinya di sini. Karena itu adalah kemuliaan bagi Allah, kesempurnaan Allah dalam kasih sayang Allah kepada makhluknya. Nah, lalu setelah masuk neraka, orang Mu'tazilah ini enggak percaya namanya syafaat untuk ahlul kabair. Karena kalau dia ada ke syafaat, ya itu tadi ulasannya, berarti Allah mengampuni mereka. Dan Allah sudah ngancam masuk neraka, kata mereka. Nah, akhirnya mereka mengatakan, orang yang melakukan dosa besar itu kekal dalam neraka. selama-lamanya karena tidak berhak mendapat syafaat. Kenapa tidak berhak mendapat syafaat? Karena Allah sudah memponis mereka sebagai penghuni neraka. Nah, gimana pula jawabnya itu? Sedangkan Rasulullah menyebutkan syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan pelaku dosa besar keluar dari neraka. Bahkan hadis Rasulullah menyebutkan yukhraju minan nari man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman, akan dikeluarkan dari api neraka itu seseorang yang dalam hatinya masih ada sebesar biji zarah dari nilai keimanan. Cuman yang kekal itu orang musyrik, orang kafir, iya. Orang mukmin yang laku dosa besar tidak kekal dalam neraka. Baik. Dijawab terhadap subhat mereka. Fahum yukadibuna bil qadar, mereka mendustakan takdir. Fafihim na'un minasyirki min hadal bab. Jadi mereka di sini seakan-akan mereka dalam bab ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa dikatakan mereka kesyirikan di situ? Berarti ada pencipta selain Allah di alam ini. Ada pencipta selain Allah di alam ini, yaitu makhluk. Karena makhluk kata mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri, bukan di bawah ciptaan Allah. Ini isi kesyirikan mereka. Ini syirik dalam tauhid apa? Rububiyah. Seandainya makhluk itu bisa menciptakan perbuatannya, maka istilah ulama mengatakan Mu'tazilah itu qadariyah meyakini bahwa ini makhluk menciptakan perbuatan mereka. Berarti ada pencipta selain Allah. Di sini nilai kesyirikan mereka. Wa iqrabil amri wa nahi wal wa'i wal 'id ma inkar al qadar. Nah, lalu beliau menyebutkan orang yang mengakui tentang wajibnya menaati perintah, meninggalkan larangan dan meyakini ada janjian baik dan buruk, sekalipun bersamaan dengan itu mengingkari takdir, lebih baik dari mana? Dari orang yang mengakui ada takdir. Siapa yang takdir tadi? Jahmiyah, Jabariyah, maksud Jabariyah ini. Kamu mengakui takdir, ya Allah mentakdirkan semua. Ma'ingkar nahiwat, tetapi dia mengingkari tentang perintah, perintah agama dan ancaman azab dan pemberian pahala. Karena orang Jabariyah itu mengingkari itu, tidak mengagungkan perintah-perintah Allah dan tidak percaya tentang adanya azab nantinya. Itu yang dimaksud. Kalau Qadariyah mengagungkan perintah Allah. Jadi kalau kita ambil surat ke belakang dalam masalah takdir Allah, irada Allah dua ini, irada kauniyah dan irada syariah, orang-orang Jabariyah gulu dalam masalah irada kauniyah, orang-orang Qadariyah gulu dalam masalah irada syariah. Kenapa dikatakan orang Jabariyah tidak mengagungkan perintah dan larangan Allah? Karena bagi mereka perintah dan larangan itu adalah perbuatan Allah. Jadi kalau mereka berbuat maksiat pun itu atas kehendak Allah. Kalau itu atas kehendak Allah, menurut mereka itu mereka tidak berdosa. Di sini sisi tidak mengagungkan perintah dan larangan itu. Paham? Ya, maka berarti orang Jabariyah itu tidak mengagungkan perintah syar'i. Maka dari situ kalau antum lihat, ya, orang-orang Jabariyah ini nanti berpindahnya ujung dari madhabnya itu sebenarnya Jabariyah ini kita katakan adalah wahdatul adyan tadi atau wahdatul wujud. Karena mengakui semua perbuatan makhluk ini perbuatan Allah jadinya bagi mereka. Baik. Jadi ini perbandingan antara mazhab Mu'tazilah Al-Qadariyah dengan mazhab Jabriyah. Mana yang lebih mending? Bukan mengatakan lebih benar, ya. Maka kata beliau, lebih baik daripada orang yang mengimani takdir tapi mereka itu mengingkari perintah dan larangan agama serta janjian baik dan buruk dalam agama ini. Walihada, nah karena itulah kata beliau, tidak ada di zaman sahabat ataupun zaman tabi'in orang yang mengingkari perintah dan larang agama. Enggak ada itu. Di zaman sahabat, zaman tabi'in, enggak ada orang mengingkari apa? Perintah dan larangan agama. Antum kan tahu sufi itu lebih banyak mazhab Jabariyah. Maka kata mereka, kalau sudah sampai pada tingkat tauhid yang lebih tinggi, itu yang sebut mereka tarikat apa? Syariat, tarikat, hakikat makrifat ya. Kalau sampai pada tingkat makrifat atau tingkat hakikat, saya enggak kurang hafal juga ini. Siapa yang pernah mantan sufi di sini? Syariat, tarikat, makrifat, hakikat. Nah, kalau udah sampai pada tingkat hakikat, kan bebas dari perintah-perintah agama. Gak perlu lagi sholat dan puasa, haji semacam gak perlu. Nah, contoh melihat ini kesimpulan di mazhab Jabriyah itu. Lalu ada orang bertanya sih, kenapa sih Ustadz kalau orang Ash'ari pasti dia sufi? Karena banyak ketemu itu konsep. Konsepnya banyak ketemu. Maka klop antara sufi dengan Ash'ari itu memang banyak konsep pemikirannya sama, ketemu, saling mendukung. Paham antum? Makanya orang-orang sufi mengatakan atau orang Ash'ari mengatakan ya, thariqah syadziliyah akidah Ash'ariyah umpamanya. Karena banyak sekali konsep pemikiran mereka yang ketemu ntar saling mendukung itu. Kalau orang Ash'ari mengatakan Allah ada di mana-mana, ketemu dengan konsepnya orang sufi. Tidak ada wujud ini kecuali wujud Allah. Ketemu ntar itu. Kalau orang Ash'ari mengatakan imam itu tasdik, ketemu dengan mazhabnya. Irja' juga, yang sufi juga demikian, yang mereka Jabariyah. Ketemu itu saling mendukung. Kalau sudah percaya ada Tuhan, berarti sudah mukmin, selesai. Enggak sholat, enggak puasa, enggak apa-apa. Karena itu tidak berpengaruh kepada iman. Ini mazhabnya orang Murji'ah. Nah, jadi kalau kita ini apa namanya, adakan semacam kenapa ini berhubungan dengan ini, akrab dengan ini, karena memang ada kaitan antara pemikiran mereka itu. Taib. Wa kana qad nabagha fihim qadariyah. Nah, tetapi kata beliau Jabariyah itu mazhabnya belum ada di zaman sahabat dan tabi'in, tapi ada mazhab Qadariyah. Qadariyah yang mengingkari takdir. Makanya sebab periwayatan hadis Ibnu Umar tentang hadis ini akan dari Umar bin Khattab itu, ya rukun iman yang 6 itu kan awalnya gitu. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Umar di Mekah ketika musim haji, "Inna dhahara min kibali ma unasun." Muncul di tempat kami, di daerah kami itu ada orang mengatakan al-amru unuf. La qadar wal amru unuf. Tidak ada takdir, semua perkara ini adalah atas kebetulan, atas kehendak makhluk. Apa kata Umar, fa idza laqaitumuhum fa akhbirhum anni minhum bura' wa hum anni anni minhum bari'un wa hum minni bura'un. Bila kalian berjumpa dengan mereka, sampaikan kepada mereka sungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Lalu diwakilkanlah hadis tentang rukun iman yang 6. Ini ada di akhir sahabat berarti, karena Ibnu Umar menemukan sampai kepada dia makalah tentang Qadariyah ini. Yang orang bertanya ini dari daerah Kufah. Sebagaimana juga muncul di akhir masa sahabat itu orang Khawarij. Jadi sekte yang pertama muncul itu adalah Khawarij. Di zaman Sa'ali munculnya. Melanjut dengan Qadariyah. Khawarij beriring dengan Syiah juga. Qadariyah beriring dengan Jabariyah muncul itu. Tapi Jabariyah terakhir setelah Qadariyah. Sebenarnya dikatakan masalah sebenarnya. Orang yang mengkait takdir ada di masa akhir-akhir masa sahabat. Sebenarnya tadi kita sebut riwayatnya Ibn Umar. Kemudian juga lahir di masa sahabat itu sekte Khawarij, Haruriyah. Haruriyah itu adalah nama bagi salah satu sekte Khawarij yang pada awalnya mereka ikut bergabung bersama Ali radhiyallahu anhu dalam perang Siffin. Ketika Ali radhiyallahu anhu menerima tentang keputusan tahkim, ya, perdamaian antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu dengan utusannya Abu Musa al-Asy'ari Amrul Mu'az, sepakat untuk memperbaiki kondisi yang ada. Ketika itu orang-orang Khawarij tidak menerima keputusan itu, yang pada hakikatnya mereka adalah sebagian besar orang ikut dalam membunuh Utsman, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Mereka tidak setuju, akhirnya mereka mengkafirkan Muawiyah, Ali dan Utsman, dan semua orang yang ikut dalam perang Siffin yang tidak bergabung dengan mereka dikafirkan, termasuk juga orang perang sahabat yang ikut dalam perang Jamal. Lalu mereka selesai perang Siffin itu, mereka mengasingkan diri ke sebuah tempat namanya Harura. Nah, Haruriyah itu nisbah kepada tempat itu, kelompok Khawarij yang tinggal di sini, Harura itu. Di antara pemikiran Khawarij secara umum, Khawarij itu banyak juga sekte-sekte kelompok-kelompoknya, ada berapa poin mereka yang sepakat semua Khawarij itu. Pertama adalah, ya, mereka berlepas diri dari Utsman dan Ali. Maksudnya apa? Mengkafirkan Utsman dan Ali serta sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Jamal dan Siffin. Semua Khawarij sepakat itu mengkafirkan. Tetapi mereka mencintai Abu Bakar dan Umar. Yang kedua adalah mereka sepakat mengkafirkan pelaku dosa besar. Semua Khawarij begitu. Walaupun nanti ada pendapat-pendapat entah sama Khawarij pun saling bertentangan. Yang ketiga adalah mereka sepakat mengatakan pelaku dosa besar tempatnya kekal dalam neraka. Yang keempat, mereka membolehkan mengadakan kudeta terhadap pemimpin yang resmi. Itu sepakat Khawarij itu. Semua Khawarij sepakat dalam perkara ini. Bolehnya melakukan kudeta, khuruj terhadap penguasa. Sepakat semua Khawarij. Lalu Syekh menyebutkan di sini, wa inna ma dhahara minal bid'ah awalan ma kana akhaf wa kullama dha'afa min yaqum may yaqumu bi nuril nubuwah qawiyatul bid'ah. Qawiyatul bid'ah. Coba renungan ini perkataan beliau. Sesungguhnya awal munculnya bid'ah-bid'ah itu ma kana akhaf. Awalnya ringan. Bid'ah-bid'ah klasteri gitu ya. Masih kecil-kecil bid'ahnya, masalah-masalahnya yang ringan. Tetapi setiap lemahnya cahaya kenabian, penyeru ke dalam menegakkan sunnah dan akidah yang benar, maka bid'ah semakin kuat. Bid'ah semakin kuat. Nah, sini sebabnya kata beliau, bid'ah itu menjadi kuat, menjadi semakin menyebar, semakin banyak bid'ah dan semakin berbahaya pemikiran-pemikirannya adalah setiap lemahnya cahaya nubuwah. Apa yang dimaksud cahaya nubuwah di sini adalah orang yang berjalan di atas sunnah, lemah dalam ilmu dan dakwahnya. Itu bid'ah akan bangkit. Bid'ah akan merajalela. Kita lemahnya nur nubuwah atau nur risalah. Sedikitnya orang yang paham agama, orang yang mengerti sunnah, maka disitulah bid'ah-bid'ah itu akan merajalela. Kemudian faulai mutasawwifah, mereka-mereka di korang ahli tasawuf, yashhadun al-haqiqah al-kauniyah. Nah, ini yang kita katakan, mereka melihat hakikat kauniyah. Apa yang maksud hakikat kauniyah? Perintah irada Allah secara kauniyah. Itu yang mereka lihat. Ma'irabi manil amurin, sampai bersama dengan itu mereka pun tidak memperhatikan masalah perintah dan larang agama. Itu lebih buruk, syarrun minal qadariyal mu'tazilah wa nahrim. Itu lebih buruk daripada kelompok qadariyah dari golongan mu'tazilah atau yang semisalnya. Itu dia yang beliau mengatakan sebetulnya mana yang lebih buruk? Ini bukan lebih baik yang ditanya ya. Dalam bid'ah itu tidak ada istilah mana yang lebih baik. Istilahnya mana yang lebih buruk. Maka yang lebih buruk, mana yang lebih buruk? Antara mazhab Qadariyah dari mazhab Jabriyah. Lebih buruk mazhab Jabriyah. Ulaika yushabbihuna bil majus wa ulaika yushabbihuna bil musyrikin. Kalau orang-orang Qadariyah, mereka mirip mendekati akidah orang Majusi. Kalau orang-orang Mutasawwifah, mendekati akidah musyrikin. Apa akidah musyrikin? Nah, ini ayat yang kita sebutkan tadi. Ketika orang musyrikin itu berhujah dengan takdir dalam perbuatan syirik. Law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Kalau seandainya Allah berkehendak, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Dan demikian pula orang tua kami, dan kami tidak juga akan mengharapkan sesuatu pun. Jadi mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan mereka itu kepada atas kehendak Allah. Berhujah dengan takdir dan perbuatan maksiatnya, dalam perbuatan kufurnya, dalam perbuatan syiriknya. Fahada aslun azim. Ya. Wa musyrikuna syarrun minal majusi. Orang-orang musyrik itu lebih buruk daripada orang Majusi, kata beliau. Lalu beliau menyebutkan, "Fahada aslun azim." Ini adalah masalah yang sangat penting. Aslun azim, pembahasan yang sangat penting, kata beliau. Ya, masalah yang sangat penting. Alal muslim ayarifahu, ya, untuk diketahui oleh setiap muslim. Fa'inu asal Islam alladhi yatamayaz bi al-iman min al-kufur. Karena ini adalah dasar Islam yang membedakan antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang yang punya iman dengan orang yang kufur. Yaitu beriman dengan wahdaniyah. Beriman dengan wahdaniyah Allah dan warisalah. Beriman al-Maha Esanya Allah dalam tauhid uluhiyahnya dan mengikuti risalah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asal yang penting sekali untuk dipahami, kata beliau. Inilah maksud dari syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu memahami tentang masalah makna tauhid dan masalah ittiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aslun azim. Yatamayyadu bihi ahlul Islam min ahlil kufur. Ini adalah dasar inti yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Nah, itu pembicaraan masalah tauhid dan syirik. Waqad waqa'a katsir minan nasi fil ikhlal bi haqqati hadaini aslaini. Sungguh telah terjerumus kebanyakan manusia ke dalam penyimpangan memahami hakikat dua asal ini. Apa dua asal? Hah? Apa yang maksud dua asal tadi? Mengesakan Allah dengan ibadah dan mengamalkan syariat ini sesuai dengan syariat Rasulullah. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini yang beliau katakan. Ma'adhannihi annahu fi qayati tahqiq wa tauhid. Ya. Dia sudah terjerumus ke dalam banyak penyimpang sama dalam waktu yang sama. Mereka merasa mereka sedang memiliki pemahaman yang dalam tentang tauhid dan ilmu yang tinggi dan pengetahuan yang luas. Ini musibahnya. Jadi ketika mereka memahami tauhid tadi seperti orang Jabariyah kah, atau orang Qadariyah kah, atau orang Jahmiyah kah, yang melenceng dalam memahami tiga bab ini, mereka merasa orang yang paling bertauhid. Tapi nyatanya ketika diperiksa pemahaman mereka dengan dalil-dalil agama, dalil-dalil Al-Quran Sunnah, terbukti betapa jauhnya mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi fa iqrarul mar'i bi anna Allah rabbukulli syai' wa maliki wa khaliquhu rabbukulli syai' wa malikuhu wa khaliquhu la yunji min adzabillah illam yaqtar bihi iqrahu bi anna la ilaha illallah. Pengakuan seseorang manusia bahwa Allah pencipta segala sesuatu yang memiliki semua yang ada ini, ya, yang menciptakannya menciptakan semua makhluk, yang mengatur semua makhluk ini, keyakinan ini tidak akan menyelamatkan orang dari azab Allah selama keyakinan itu tidak yaktarin, tidak bergabung dengan keyakinan bahwa Allah saja yang berhak diibadati. Itu kita katakan orang-orang musyrikin yakin Allah menciptakan mereka, tapi keyakinan itu tidak bermanfaat selama mereka tidak mengesakan Allah dalam bentuk ibadah. Pala yastahiqul ibadah ahadu illahu, yaitu bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Fayajibu tasdiquhu bima akhbar. Nah, ini sempat dinukil oleh Syekh Muhammad Rahab tentang makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah dalam kitab Usul Salasa. Apa beliau katakan? Ta'atu fima amar, tasdiquhu bima akhbar, wa ta'atu fima amar, wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, wa an la yu'badu Allah illa bima syara. Tasdiqu fima akhbar, ta'atu fima amar, wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar, summa wa an la yu'badu Allah illa bima syara. Mempercayai khabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, ya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawanya. Nah, beliau di sini menyebutkan, yaitu mengaku Muhammad sebagai utusan Allah, maka wajib tasdiquhu, mempercayainya, fima akhbar, terhadap apa yang dia beritakan. Apa hubungannya dengan topik kita itu, masalah tauhid asma wa sifat? Yang mengatakan Allah itu punya sifat, punya nama, siapa? Allah. Maka wajib kita terima berita beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ta'atu fi ma amar, mentaati dalam perintahnya. Nah. Wal minal kalam fi hadaini aslaini, ya. Palabudda minal kalam fi hadaini aslaini. Maka oleh sebab itu palabudda, maka palabudda itu bahasa terjemahan kitanya apa? Maka tidak dapat tidak itu bahasa kitanya. Kita harus membahas dua asal ini, kata beliau sekarang. Maka beliau akan membahas dua asal ini sekarang. Ya. Maka beliau katakan, mau tidak mau, itu bahasa kitanya, harus kita bahas dua asal ini, kata beliau di sini. Pala Buddha minal kalam, maka tidak apa, mau tidak mau, kita harus berbicara tentang dua asal ini. Yaitu apa? Ikhlas ibadillahi ta'ala, wa ifradu Rasulullah SAW bil mutaba'ah, mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah dan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya Rasulullah SAW. Ini yang akan beliau bahas untuk berikutnya. Gimana nih? Lanjut. Lanjut atau pertanyaan? Lanjut. Baik, maka beliau sekarang akan bicara dengan asal yang pertama, yaitu tentang tauhid al-qasd wa talab, atau tauhid al-ibadah, atau tauhid uluhiyah, atau tauhid al-amali. Karena nama tauhid itu banyak, disebut juga tauhid amali karena berhubungan dengan amal yang harus kita ikhlas kepada Allah. Beliau menjelaskan asal yang pertama tentang penafsiran kalimat at-tauhid. Al-asl awal, dasar yang pertama, tauhid ilahiyah, tentang tauhid mengesakan Allah dalam bentuk ibadah. Fa'innahu subhanahu wa ta'ala akhbara 'anil musyrikin kama taqaddam. Nah, kata beliau, sesungguhnya Allah telah menceritakan tentang orang-orang musyrikin sebagaimana yang telah berlalu kita katakan, yaitu bahwa mereka mengambil perantara-perantara antara mereka dan Allah di dalam ibadah mereka. Mereka menyeru dan menjadikan mereka perantara-perantara itu sebagai pemberi syafaat dari selain Allah. Apa yang dimaksud ini ingin dijelaskan? Apa sih bentuk kesyirikannya orang jahiliyah itu? Kesyirikannya kata beliau adalah bukan meyakini Allah ada pencipta selain Allah, tapi mereka kesyirikan adalah menjadikan perantara-perantara dalam ibadah mereka kepada Allah, mengambil perantara sebagai pemberi syafaat kata mereka. Ketika mereka, alasan mereka meminta-minta kepada selain Allah itu adalah sebagai pemberi syafaat makhluk yang mereka minta ini. Yang mereka minta ini kadang-kadang nabi, kadang malaikat, kadang wali, orang soleh atau apa saja. Asumsi mereka, kenapa mereka demikian? Karena mereka meyakini orang soleh, para wali, malaikat ini punya syafaat dari Allah. Kalau mereka minta orang-orang yang begitu dekat kepada Allah ini pasti diberi Allah, mereka kan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta sama mereka, biarkan mereka minta buat kita dari kepada Allah. Paham antum nih filsafatnya itu? Ini filsafatnya orang musyrikin. Kenapa tidak mau langsung minta sama Allah? Mereka punya asumsi kita ini orang yang penuh dosa, banyak kesalahan. Maka jauh kemungkinan Allah itu mendengar doa kita. Sedangkan orang-orang soleh itu kalau berdoa pasti dikabulkan Allah. Maka mendingan kita minta sama orang soleh saja. Nah, biarkan mereka memintakan buat kita kepada Allah. Ini syirik. Dan hari ini juga sama hujah-hujah orang yang mendatangi kubur-kuburan wali, yang meminta syafaat kepada wali-wali, sama hujahnya. Tidak ada beda dengan hujah orang miskin dahulu. Ini dalilnya yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i syufa'una 'indallah. Mereka menyembah sesuatu dari selain Allah di mana sesuatu itu tidak dapat memberi mudarat, tidak pula manfaat untuk mereka. Wa yaqulun, hujah mereka ketika meminta kepada selain Allah itu apa? Ha'ula'i syufa'una 'indallah. Mereka-mereka ini adalah untuk memberi syafaat kami di sisi Allah. Itu hujahnya, itu syubhatnya orang musyrikin itu. Lalu Allah bantah, karena mereka ini mengkiaskan antara makhluk dengan Allah. Karena ada antara hujahnya juga mereka-mereka begini. Kalau kita mau masukkan proposal ke menteri atau ke presiden, kita tidak mungkin langsung kepada presiden itu atau ke menteri itu. Mesti lewat ajudannya. Maka ajudannya lah yang akan menjelaskan kepada presiden atau menteri tentang proyek yang kita usulkan dan siapa lembaga kita. Paham? Kalau kita langsung, menteri gak kenal kita, presiden gak kenal kita. Begitulah hiasan mereka. Maka kita harus lewat penasehatnya, orang-orang yang kolega yang dekat sama dia, agar orang-orang ini menjelaskan kepada kita. Maka nanti presiden menerima proposal yang kita masukkan, sumbangan yang kita harapkan, atau menteri. Nah, itu asumsi mereka. Begitu pula kata mereka, kita tidak mungkin langsung pada Allah. Kita ini orang jauh sama Allah. Maka yang dekat sama Allah siapa? Ini para wali, para nabi, ini. Nah, kita masukkan proposal kita sama wali, sama nabi aja. Permohonan kita minta sama wali dan nabi ini. Nanti biarkan nabi sama wali ini yang mohon permohonan kita buat kepada Allah. Itulah bahasanya. Maka Allah katakan untuk jawaban syubhat mereka ini, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam ma fis samawati wala fil ard. Allah itu tidak seperti makhluk. Apakah kalian ingin memberitahu Allah ya sesuatu yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Apakah begitu? Berarti mereka seakan-akan ya berasumsi seakan-akan Allah itu enggak tahu kebutuhan mereka. Tidak tahu siapa mereka. Sehingga wali yang harus memberikan rekomendasi dulu baru Allah beri jawaban doa mereka. Kan begitu ya? Sama seperti ketika masukkan proposal ke menteri atau presiden tadi. Allah katakan, enggak perlu demikian. Karena Allah tidak ada satupun di langit dan bumi yang tersembunyi dari ilmu Allah. Maka Allah katakan, qul atunabbi'unallah, katakanlah hai Muhammad, apakah kalian ingin memberitahu Allah bima la ya'lam, perkara yang tidak tahu di langit dan bumi, apakah kalian berasumsi demikian bahwa ada Allah, Allah itu enggak tahu kebutuhan kalian, siapa kalian, lalu mesti lewat demikian? Allah tidak tahu apa kebutuhan atau keikhlasan kalian? Maka Allah jawab, qul atunabiuna Allah bima la ya'lamu ma fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, itu buat mereka berarti syirik. Apakah kalian ingin memberitahu Allah tentang hal yang tidak Allah tahu di langit dan bumi? Ya, subhanallah wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Berarti mereka sekutukan Allah dengan mensekutukan Allah dengan syafaat yang mereka minta itu. Tahib, di antara hujah mereka begini. Kan Allah udah beri syafaat sama Nabi, kan Allah udah beri syafaat sama wali. Ya kalau begitu kita minta sama wali, kenapa harus minta sama Allah? Allah kan udah berikan. Iya, Allah memang berikan syafaat. Allah janjikan kepada para nabi dan wali itu punya syafaat. Tetapi siapa mereka yang berhak mendapat syafaat itu? Dan kepada siapa diminta syafaat itu? Di Al-Quran dikatakan, kulillah syafaatu jamiah. Katakan syafaat itu milik Allah semua. Maka kalau kita mohon syafaat, berarti mohonnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada nabi dan wali itu. Karena tidak diperintahkan kita meminta kepada wali dan nabi dalam minta syafaat. Karena nabi dan wali atau orang-orang yang akan beri syafaat itu tidak akan mungkin beri syafaat kecuali setelah izin Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar nabi diberi izin beri syafaat kepada kita. Maka doa kita, ya Allah berilah aku syafaat nabimu, ya Allah jangan haramkan aku dari mendapat syafaat nabimu. Mohonnya pada Allah. Karena Allah katakan, man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, tidak ada siapapun bisa beri syafaat tanpa izin Allah. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyaknya malaikat-malaikat di langit tidak akan bisa memberi syafaat kecuali bagi orang yang dapat izin, telah diizinkan Allah dan mendapat keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas syarat-syaratnya. Dan Allah nafikan. Dan ayat-ayat yang lain nanti akan kita jelaskan yang disebutkan oleh mu'alif sini, di mana bahwa syafaat itu milik Allah dan diminta kepada Allah meskipun Allah memberikan syafaat ini, menjanjikan untuk para nabi dan para wali. Maka Allah memberitahukan, fa akhbara anna haula'i alladziina ittakhadhu haula'i syafa'a, bahwa mereka-mereka menjadi tandingan-tandingan syafaat untuk Allah itu musyrikun, kata Allah. Sebenarnya akhir ayat, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa qala ta'ala an mu'minin yasin. Nah, Allah berfirman tentang menceritakan orang mukmin dari, ya, dalam surat Yasin ini, al-mu'min Yasin, Yasin ini ada mengatakan nama nabi atau lainnya, seorang nabi, bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma li la'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Ya, bagaimana saya tidak akan menyembah Rabb yang telah menciptakanku? Wa ilayhi turja'un, kepada dialah kalian dikembalikan. Attakhudhu min dunihi alihatan, apakah aku akan mengambil tanding-tandingan selain dia sebagai sembahan? Iyurini rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atun syai'an. Jika Allah ingin menimpakan sebuah bahaya, sesungguhnya syafaat mereka tidak akan manfaat sedikit bagiku. Siapapun yang diberikan syafaat itu, malaikat, nabi, wali, siapapun saja. Kalau Allah ingin berkehendak keburukan untukku, sesungguhnya para syafaat-syafaat yang diminta orang musyrikin tidak akan sedikit pun dapat memberikan manfaat kepadaku. Iyuridinir Rahman, iyuridinir Rahman, jika Allah menginginkan untukku, ayat Rahman ini Allah yang Maha Pengasih, suatu keburukan, la tughni anni, sungguh tidak akan bermanfaat untukku syafa'atuhum, syafaat mereka yang diharap oleh orang-orang miskin itu, syai'an, sedikit pun. Wala yunqidhuni, dan mereka juga tidak akan mampu membantuku, menyelamatkanku. Itu perkataan orang mukmin Yasin ini. Inni idzan la fi dhalalin mubin, seandainya aku kalau berbuat demikian, sentulah aku berada dalam kesesatan yang nyata. Yaitu apa? Ya, attakhudhu min dunihi alihatan, sama dengan mengambil Tuhan selain Allah, meminta syafaat kepada Allah itu disebutkan ayat ini. Maka dia kata, kalau Allah sudah berkehendak untukku suatu keburukan, itu yang syafaat-syafaat yang diminta oleh orang itu tidak akan bisa memberi syafaat dan juga tidak akan bisa membantu menyelamatkan. Jika aku lakukan itu, sungguh aku terjerumus ke dalam kesesatan yang nyata. In amantu bi rabbikum, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguhnya aku telah beriman dengan Rabb kalian, maka dengarlah aku. Wa qala ta'ala, Allah juga firmankan, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara'akum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzi za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Sungguh kalian telah datang menghadap kami, kata Allah, dengan keadaan sendiri-sendirian. Sebagaimana kalian kami jadikan pada awal pertama sekali dalam keadaan sendiri-sendirian. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian meninggalkan apa-apa yang telah kalian usaha di belakang punggung kalian. Semua kekayaan apa-apa yang kalian tinggalkan semua di dunia. Wa mana ra'akum syufa'akum? Nah, hari ini mana orang-orang yang kalian minta dulu syafaatnya di dunia? Mana? Kami tidak melihatnya bersama kalian, kata Allah. Ya. Alladzi za'amtum, yang dimana kalian menyangka mereka-mereka itu annahum fikum syuraka, ya, bahwa mereka itu akan membantu kalian bekerja sama. Laqad taqatta'a minkum, sungguh telah putus hubungan kalian, ya, antara kalian. Wa dhalla 'ankum, dan ia telah meninggalkan kalian apa yang kalian sangka sebelumnya. Ma kuntum tas'umun, enggak ada datang syafaat-syafaat ini mereka minta di dunia di akhir kelak. Tidak datang orang-orang yang mereka anggap akan beri syafaat, karena mereka telah mempersekutukan Allah dengan mereka. Maka Allah menceritakan tentang para pemberi syafaat-syafaat yang mereka harap, annahum fihim syuraka, bahwa mereka menganggap akan bekerja sama. Waqala ta'ala, ya, Allah juga firmankan, amittakhadhu min dunillahi syufa'a, apakah mereka mengambil dari selain Allah pemberi syafaat? Ini larangan. Dinamakan ini istifham ingkari. Apakah mereka akan mengambil selain Allah pemberi syafaat? Jadi berarti enggak ada yang beri syafaat kecuali Allah. Ada pemparan nabi, itu adalah atas izin Allah. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Katakan hai Muhammad, sekalipun syafaat-syafaat yang mereka mengharapkan itu, ya, pemberi syafaat yang mereka harap itu tidak memiliki sedikit pun apa-apa dan juga tidak layakilun, tidak berakal. Qulillahu syafa'atu jami'ah, ini dalil yang disebutkan. Katakanlah milik Allah semua syafaat itu. Lahu mulku samawati wal ard, summa ilaihi turja'un. Milik Allah lah, ya, kekuasaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Kalian dikembalikan maksudnya kalian akan dihisab atas perbuatan kalian jika kalian tidak mau meninggalkan kesyirikan itu atau meminta syafaat kepada selain Allah. Wa qala ta'ala, ini ayat-ayat yang beliau sebutkan di sini, beliau kutip ayat Al-Quran menjelaskan masalah ini. Malakum min dunihi min waliyin wala syafi'. Tiada bagi kalian dari selain Allah itu min waliyin, dari penolong, wala syafi', dan juga tidak pemberi syafa'. Ini nafi. Malakum min dunihi min waliyin wala syafi'. Ya, kalian tidak memiliki selainnya dari pembantu dan juga pemberi syafaat. Ya. Ini jelas sekali dalam surah As-Sajdah. Kemudian Allah juga firmankan, wa anzir bihi alladziina yakhafuuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min duunihi waliyyun wala syafii'. Peringatkanlah dengan Al-Qur'an itu orang-orang yang mereka takut akan dibangkitkan menghadap Rabb mereka. Tiada bagi mereka selain Allah itu nanti yang dapat membantu dan beri syafaat. Maksudnya tiada beri syafaat ini kecuali dengan izin Allah. Memang syafaat nabi ada, para malaikat beri syafaat. Kemudian Qala ta'ala, Allah juga mengatakan, "Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi izni." Ya, siapa yang dapat beri syafaat di sisi Allah? Tidak ada yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Wa qalu, firman Allah yang lain, wa qalu takhadzur rahman walada subhana balahu 'ibadu mukramun. Mereka orang-orang miskin mengatakan Allah telah mengambil, ya, anak Maha suci Allah, tetapi malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli, tidak pernah mendahului Allah dengan dalam ungkapan. Wa bi amri ya'malun, mereka mentaati semua perintah Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka di belakang mereka. La yasfa'una ila liman irtada, di mana malaikat-malaikat itu tidak akan bisa beri syafaat kecuali bagi orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wahum min khasyiatihi mushfiqun, di mana malaikat-malaikat itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebutkan Malaikat-malaikat tidak akan bisa bersyafaat tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mau menerima syafaat tersebut. Tadi juga firman Allah yang kita sebut, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atu syai'an illa mim ba'di ayyadhana Allah may yasha'u wa yarda. Betapa banyaknya malaikat di langit, ya, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah mendapat izin dari Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah redai. Allah katakan lagi, qul ya alladziina za'amtum min duniillah. Allah akan katakan kepada orang musyrikin yang kelak di akhirat, serulah mereka-mereka yang kalian seru di dunia itu selain Allah. La yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaa'i wala fil ardh. Mereka tidak memiliki apa-apa sedikit pun di langit dan di bumi. Wa ma lahum fihi min syirkin. Juga mereka tidak pula memiliki syarikat apapun di dunia bagi Allah. Maksudnya tidak bersyarikat dalam Allah dalam membangun, dalam menciptakan, dalam melihara dunia ini. Wa ma lahum minhum min dhahir. Allah tidak menjadikan mereka sebagai pembantu-pembantu dalam mengurus alam ini. Wala tanfa'u syafa'atu indah. Dan tidak ada bermanfaat syafaat di sisi Allah illa liman adzinalah, kecuali bagi orang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya syarat kaitan tentang syafaat, kapan akan berlaku syafaat itu. Maka oleh sebab itu syafaat itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Dia firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kashfa durri 'ankum wala tahwila." Serulah, katakan hai Muhammad, mohonlah kepada orang-orang yang kalian kira dari selain Allah, yang kalian minta dari selain Allah itu, sesungguhnya fala yamlikuuna, apa yang kalian minta dari selain Allah itu mereka sedikit pun tidak akan mampu menghilangkan keburukan dari kalian dan tidak pula memindahkannya. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim wasiilah. Mereka-mereka yang kalian seru itu pun mencari jalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab? Siapa mereka yang lebih dekat kepada Allah? Wa rajulu rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka berharap rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Rabbmu sangat ditakuti. Dimaksudnya siapa? Malaikat atau orang soleh, para nabi yang benar-benar itu pun, mereka pun berusaha mendekatkan diri mereka kepada Allah. Seandainya mereka bisa memberikan manfaat untuk selain mereka, tentu mereka lebih dahulu bisa memberi manfaat kepada diri mereka. Sedangkan mereka tidak mampu memberikan manfaat atau menolak-menolak untuk diri mereka saja. Justru mereka berharap rahmat itu dari Allah. Dan mereka takut itu datang azab Allah. Bagaimana bisa akan bisa memberi selain mereka? Ini yang maksud dengan ayat ini. Orang-orang yang kalian seru itu sendiri, gimana mereka? Mereka justru berusaha semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah, bukan berbuat syirik. Mereka pun berharap jika meminta kepada rahmat, kepada Allah, mengharap rahmat Allah. Kalau takut pun kepada Allah dari azab Allah. Jadi bagaimana kalian bisa akan dibantu oleh mereka? Mereka sendiri pun tidak bisa menyelamatkan diri mereka, apalagi untuk selain mereka. Paham? Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Qala ta'ifatu min as-salaf, sebagian ulama salaf mengatakan ini adalah orang-orang yang sebelumnya, ya, aqwam kanu ya'budu Uzairan, yaitu orang-orang yang sebelumnya menyembah, meminta kepada Uzair atau Masih atau malaikat. Maka Allah menurunkan ayat ini menjelaskan di dalamnya bahwa malaikat para nabi itu pun mendekatkan diri mereka kepada Allah dan berharap rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah. Wa min tahqiqi tauhid ayu'lam anna Allah asbata lahu haqqan la yushriku fi makhluq, ya. Dari antara untuk memahami dan menyempurnakan tauhid itu harus diketahui, min tahqiq maksudnya betul-betul memahami tauhid itu adalah diketahui, harus diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hak baginya yang tidak disepertukutkan oleh makhluk, yang tidak, ya, disyirik, tidak apa namanya, di apa namanya, la yusyriku fi makhluk, yang tidak ada makhluk yang bergabung dalam hak itu, seperti ibadah, tawakal, khauf wal khasyah wa taqwa, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam menyempurnakan mentahqiq tahqiq tauhid itu maksudnya adalah betul-betul menanamkan tauhid ini dalam diri kita, harus diketahui bahwa Allah telah menetapkan hak baginya yang tidak boleh diberikan sedikit kepada makhluk. Di antaranya seperti apa kata beliau? Seperti ibadah, tawakal, khauf wal khasyah wa taqwa, ya, Lalu beliau menyebutkan dalil-dalilnya. La taj'al ma'a Allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman mahdhula. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah itu ada Tuhan lain yang kamu sembah, lalu kamu nanti akan duduk di dalam keadaan dicelah dan merugi. Maksudnya mendapat azab di akhirat kelak. Juga firman Allah SWT, inna anzalna ilaikal kitab bilhaqi fa'budillah. Ini juga tujuan diturunnya Al-Quran itu apa? Untuk mengajak, menjelaskan kepada manusia tentang hak Allah, tentang tauhid, wajibnya menegakkan ibadahnya, menegakkan tauhid dan beribadahnya kepada Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Kitab bilhaqi, dengan kebenaran. Fa'budillah mukhlisan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan penuh ikhlas dan menyerahkan semua agama kepadanya. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang murni itu. Waqala ta'ala, Allah juga firman, kul inni umirtu an abudallah mukhlisan lahuddin, katakan Muhammad, semuanya aku diperintah untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas, ya, dengan menyerahkan semua agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul afagharallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, katakan Muhammad, apakah selain Allah kalian suruh aku untuk menyembahnya wahai orang-orang yang bodoh. Walaqad uhi ilaika wa illadziina min qablika, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, lain asyrakta labatanna 'amaluk, jika engkau berbuat syirik batal semua amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Balillahu fa'bud wa kum minasyakirin, tetapi Allah sajalah yang kamu sembah dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa qul man arsala min rusul yaqul liqaumihi, setiap nabi, setiap rasul yang diutus kepada kaumnya, semuanya mengatakan kepada kaumnya, wa'budullah malakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, tiada yang berhak kalian sembah selainnya. Ini yang dimaksud dengan intisari daripada tauhid, intisari pada dakwah para nabi itu adalah mengajak umat mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Ya. Baik. Maka Allah katakan, bahkan seandainya Nabi Muhammad jika jatuh kepada kesyirikan, batal amalannya. Ini kan sebetulnya adalah syarat yang tidak mungkin wuku, maksudnya Nabi SAW maksum dari kesyirikan. Tetapi kalau seandainya, ya, berandai itu, tapi itu tidak berarti dalam, terbukti dalam kenyataan. Karena ini ada orang menganggap, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, kalau dia sudah sampai level-level hakikat, maka dia tidak mengapa lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh agama. Jangankan dia sebagai seorang wali, seorang nabi saja tidak dapat rekomendasi dari Allah SWT, bahkan Allah ancam, batal semua amalanmu, ya. Dan itu sudah diwahyukan pada engkau dan juga pada nabi-nabi sebelum engkau, wahai Muhammad, ya, jika engkau terjerumus dalam kesyirikan, kata Allah, tentu aku batal semua amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Walaupun Nabi SAW tidak akan mungkin terjerumus dalam kesyirikan karena beliau maksum dari perbuatan itu, tetapi ini adalah untuk memberi pelajaran kepada umatnya, seandainya Nabi sekalipun tidak ada tidak ada dispensasi untuk hal itu. Itu yang dimaksud oleh ayat tersebut. Baik, insyaallah pada majlis yang nanti kita akan lanjutkan tentang dalil-dalil wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah, ini panjang beliau bahas, termasuk di sini masalah tawakal yang tadi beliau sebutkan, karena ini butuh nanti kepada penjelasan. Untuk sore hari ini kita cukup sampai di sini dulu materinya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada nanti setelah sholat Isya jam 8 ya. Ada pertanyaan? Puan Ustaz, pertanyaan saya, apakah perbedaan antara irada Allah dan masyiat Allah? Karena kalau dari artinya sama, perbedaan dari sisi mana Ustaz? Taib. Dalam bahasa Indonesia, masyiat dan irada itu kehendak semua diartikan. Ya. Tetapi dalam nas-nas syar'i berbeda. Kalau irada Allah, ya, itu terbagi dua, irada kauniyah, irada syariah. Tapi masyiah Allah, wallahu alam, itu umum saja, tidak terbagi. Maka seakan-akan masyiah ini lebih bermakna dengan irada kauniyah. Lebih bermakna dengan irada kauniyah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Itu kan masyiah. Tidaklah kamu bisa menghendak kecuali setelah Allah berkehendak. Nah, tapi ada pula yang mengatakan, ya, ini saya pernah membahas, saya lupa bagaimana, ya sudah lama saya membaca masalah ini, termasuk Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Syifaul Alil juga menjelaskan, ya, butuh untuk dimurajaah masalah ini sebetulnya masyiah dan iradah. Tetapi kalau kita lihat masyiah sifatnya umum. Itu saja. Wa ma tasyauna illa yasyallah. Dan irada terbagi kepada apa? Dua. Jika diartikan sebagai irada, maka dia bisa terbagi kepada dua, tapi Allah alam yang saya temukan penjelasan para ulama yang saya ingat saat ini hanya irada saja yang terbagi dua, irada syariah dan irada kauniyah. Ada masyiah, masyiah kauniyah, masyiah syariah. Jika kita artikan masyiah ini sama dengan irada, tapi sebetulnya ada perbedaannya. Gitu. Antara masyiah dengan irada ini. Baik, itu yang dapat saya jawab untuk pertanyaan ini. Hal batala shaumu rajul idza talama ihtilaman syadidan baniyati yani apa nih? Jika seseorang bermimpi di saat berpuasa, itu tidak membatalkan puasanya. Apakah orang yang menyimpang dalam tauhid asma sifat bisa keluar dari keislaman? Ulama mengkafirkan Jahmiyah. Tapi Mu'tazilah dan Asy'ariyah kadang-kadang juga ada di telakul kufur saja. Ulama mengatakan begini saja. Orang mengatakan Allah fi kulli makan bahwa kafir. Orang mengingkari Al-Qur'an itu bukan kalam Allah, kafir gitu. Tetapi takfir muayyan enggak ada. Kenapa? Seperti Ma'mun yang memaksa orang untuk meyakini akidah ini di masa Imam Ahmad, itu tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad karena dia ada syubhat gitu. Tapi kalau Jahmiyah itu kebanyakan para ulama salaf mengkafirkan dia. Asy'ariyah tidak ada seorang pun ulama yang mengkafirkan. Maturidiyah juga enggak ada ulama yang mengkafirkan. Kecuali takfir dalam masalah-masalah yang masalah tertentu, yang maksudnya sini hukum umum bukan personal. Siapa yang mengatakan Allah pikul makan, mengatakan Al-Qur'an tidak kalamullah, itu ada itulah ketus salaf. Maka Asy'ariyah tapi tidak pernah dikafirkan para ulama karena mereka itu surut takfir dalam penjelasan para ulama itu adalah izalatus syubhat. Karena mereka ini punya syubhat dalam mengingkari itu. Dan semua muka dalam rangka untuk mengagungkan Allah tujuannya. Itu salah satu syubhat yang harus dijelaskan. Ada seorang ustaz mengatakan pemahaman bahwa Allah Azza wa Jalla bersama di atas aras, pada aras adalah makhluk ciptaan Allah. Bagaimana Allah bersemayam di atas aras sementara aras adalah ciptaannya? Allah yang mengatakan dia bersama di atas aras. Ya, kok anda mengatakan bagaimana Allah bersama di atas aras? Allah mengatakan bagaimana Allah bersama di atas aras sedangkan aras makhluk. Kenapa kok Allah mengatakan, kenapa anda juga mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana? Bukankah bumi ini juga ciptaan Allah? Ar-Rahman asistawa, Allah mengatakan dalam Al-Quran. Nah, dan Allah bersama di atas arasy bukan berarti Allah butuh kepada arasy. Memang orang-orang itu mengkiaskan makna istiwa yang Allah sifatkan dirinya dengannya itu dengan istiwanya makhluk. Kalau makhluk istiwa di atas makhluk, iya. Contoh dan istilah istiwa yang sebenarnya seseorang menunggangi kuda istiwa, istawa ala rahilatihi, istawa ala safina, naik kapal dia. Kalau kapal tenggelam, ya orang di atasnya tenggelam. Kalau tunggangannya ini jatuh, ya orang di atasnya juga jatuh. Itu istiwanya makhluk. Istiwa Allah tidak butuh kepada aras, bahkan Allah tidak menyentuh aras. Tidak ada zat makhluk yang bertemu dengan zat Allah. Allah di atas aras bukan berarti Allah butuh kepada aras. Jangankan Allah berada di atas makhluk, harus dilazimkan, harus dipahami butuh kepada makhluk. Sesama makhluk saja di atas makhluk yang lain tidak butuh pada makhluk ini bawahnya. Awan berada di atas gunung, apakah atau awan berada di atas apa namanya bumi? Apa berarti awan butuh kepada bumi? Langit pertama, langit di atas apa? Bumi. Apakah berarti langit butuh kepada bumi? Banyak makhluk yang di atas tidak butuh kepada makhluk yang di bawah. Makhluk saja itu. Karena mereka melazimkan sesuatu yang di atas sesuatu pasti dia bergantung yang di bawahnya, kan begitu. Nah, itu kan pada makhluk. Bahkan makhluk pun kita katakan ada makhluk di atas makhluk tidak mesti bergantung kepada makhluk yang di bawahnya. Langit enggak bergantung kepada bumi. Awan dan seterusnya. Paham? Jadi kelaziman-kelaziman itu kan datang dari benak, dari hasil otaknya dia. Karena mereka memahami istiwa Allah seperti istiwa makhluk. Kalau dia tidak memahami istiwa Allah seperti istiwa makhluk, maka dia tidak akan mengatakan hal itu. Karena istiwa Allah itu maha sempurna. Tidak ada kelaziman pada sifat Allah, kelaziman yang ada pada makhluk. Kelaziman yang ada pada makhluk dalam beristiwa, mesti dia bergantung kepada yang benda yang dibawanya. Kalau makhluk istiwa. Iya. Nah, kelaziman ini pada makhluk tidak boleh diberikan kelaziman pada Allah. Kalau Anda berikan berarti Allah, Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kelaziman sifat Allah tidak sama dengan kelaziman sifat makhluk, itu tidak benar. Ya, tidak boleh lawazim-lawazim sifat makhluk dijadikan lawazim dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita jelaskan kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengumumkan